أما بعد إخواني في الدين أكرمني الله وإياكم. الحمد لله kita akan melanjutkan pembahasan kita pada hari ini dalam daurah 12 hari kita di masjid kampus ini. Dan sebelum melanjutkan pembahasan tentang tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita seperti yang dijanjikan sebelumnya akan mencoba mempraktikkan tentang tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah disebutkan bahwa ada beberapa perbedaan pada sebahagian sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh beberapa sahabat. Dan kita ambil secara khusus di sini hadis yang dikeluarkan dari Imam Bukhari Muslim dari hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dan hadis Abu Dawud bin Zaid al-Najdi. Juga hadis riwayat Abu Dawud dan Nasa'i dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan insyaallah kita akan mulai sebelum pembahasan tentang kelanjutan materi atau cara berbicara tentang ini sebelum bahasa. Jadi mohon diperhatikan. Dan semua riwayat bahwa Rasulullah SAW disaudara saat-saat fa'afraba yaitu memalingkan atau memiringkan bejana atau inah yang beliau pegang. Dalam riwayat Ali bin Bukhari bahwa hadahu dia diminah Rasulullah memalingkan memegang inah itu dengan kanan kanannya apa ada di Yusra, maka dilakukan pada tangan kiri. Baik, ini sebenarnya kita dengan membaca basmalah dan meniatkan untuk mengangkat hadas dengan wudu yang kita lakukan. Jadi adalah syarat dalam sahnya wudu. Ada kalau wajib untuk pendapat yang wajib, tidak akan diadani lah. Berbeda dengan pendapat yang wajib. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang ketiga menuangkan ke tangan kanannya. Dalam hadis Abu Bakar bin Zaid dan hadis Utsman bin Affan disebutkan fa'atha ala yadayhi pada kedua tangan, dimiringkan pada kedua tangan mutlak begitu saja. Adapun dan ini boleh juga dimiringkan dengan nyairah bahwa tangannya dan itu dipraktekkan dalam hadis Abdullah hadis yang ditolik yaitu tangan kiri dengan tangan menggang air bejana dan menggang tangan kiri tiga kali. Kemudian setelah itu masyarakat itu dalam hadis Utsman bin Affan fa'al khala yadaihi fi inah Rasulullah masukkan kedua tangannya ke dalam bejana. Dalam hadis Abdullah bin Zaid disebutkan bahwa Rasulullah mencuci tangannya tiga kali dari ini kul dari kekhawatan apa kul dari kelaya dukulu yadaihi fi inah. Semua itu Rasulullah atau sahabat Abdullah bin Zaid ya Rasulullah SAW tidak memasukkan tangannya ke dalam bejana. Nah, nanti setelah kemudian mengambil air, dalam hadis Abdullah bin Zaid, Rasulullah mengambil yang kedua tangannya. Ya. Oleh karena itu, Rasulullah berkumur, kumur dan cincang. Ya. Nah, dalam buah-buah tadi, dengan tangan kanan, jadi kedua dengan tangan kanan, maka kumur, kumur, dan ke hidung, ditarik dengan hidung, kemudian tangan kiri Rasulullah SAW meniupkan keluar. Kemudian membasuh wajahnya.